Di P3K ku malah nage masih putih di kanemu, body putih di balonku, seakan tak ingin lepas, terus mendekat sepanjang hari. Menyelam ku tolong dia, beri pewas di TV, ku cium seperti di P3K. Ku malah nage sepanjang hari.